Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Lihat bagaimana ada dari orang Muslim yang dia mengaku Muslim tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Tapi apa? Dia menganggap bahwasannya agama itu sama katanya. Ya. Atau dia ragu dengan kafiran orang-orang kafir, atau dia membenarkan daripada madhab-madhab yang ada pada orang-orang kafir. Maka ketika seorang tidak mau mengkafirkan orang kafir yang seharusnya Allah telah mengkafirkan, maka kita pun taat untuk mengkafirkannya, maka dia bisa keluar daripada al-Islam. Dan dijelaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang musyrik itu berada di nari jahannam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Maka ketika seorang rukuk atau sujud, yang satu untuk Allah, yang satu untuk selain daripada Allah, yang satu disebutkan sejelek-jelek makhluk, yang satu sebaik-baik makhluk. Ya, sama-sama rukuknya. Makanya sama. Wa fidna azakumullah. Pentingnya kita menekankan keyakinan kita bahwasanya orang kafir itu ya kafir. Jadi tidak boleh kita sungkan. Ya, walaupun tidak serta-merta begitu ketemu kamu kafir gitu ya. Tidak seperti itu. Maka iwafidina asumullah di sini sebutkan kalau kita syak saja, ragu orang kafir itu adalah enggak kafir, maka apa? Bisa membatalkan keislaman. Karena jelaskan apa? Inna dina indallahil Islam, wa may yabdagi ghairal Islami dina fala yuqbalu min. Islam yang paling hak. Kemudian barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, dia akan diterima. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya mereka orang-orang kafir itu harus dikafirkan, ya. Tapi bermuamalah dengan mereka ada adab-adabnya, tidak serta-merta untuk dikafir-kafirkan dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, ya. Tapi dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang pasti kita meyakini bahwasanya orang kafir itu adalah kafir. Nah, dan Allah menyebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha wa masiih ibnu maryam. Telah kafir yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasannya Al-Masih Ibnu Maryam itu adalah Allah. Allah sendiri yang mengkafirkan. Maka kalau kita tidak mengkafirkan, maka kita bisa apa? Keluar daripada Islam. Bisa membatalkan keislaman seseorang. Nah,